Sebagian orang tidak peduli tentang pelajaran haji. Bahkan ada yang mengatakan nanti saja belajarnya kalau mau haji. Padahal kita perlu mempelajarinya sedini mungkin. Kalau memungkinkan kita mempunyai, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji misalkan tahun ini ataupun tahun depan ataupun tahun depannya lagi, sehingga kita sudah mempelajarinya. Nah, apalagi mempelajarinya dengan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kadang pelajaran-pelajaran haji yang banyak diterima oleh orang-orang awam, banyak ada yang sesuatu misalkan yang tidak disyariatkan, tidak tahu bacaan ini, tidak tahu bacaan itu, dalilnya tidak disebutkan, bahkan banyak sekali kesalahan-kesalahan dari orang-orang awam ketika melaksanakan haji. Kadang digantungkan di sini, bacaan-bacaan gantung sini, cara haji macam-macam. Banyak orang hilang, kenapa? Bingung, mau kemana ini? Ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, atau lempar jumroh? Bingung dia. Nah, sehingga kalian ketika ada pelajaran kitabul hajj, langsung. Nah, dan hal ini juga berguna untuk kita semuanya. Juga kita bisa mengajarkan, misalkan orang tua kita mau haji, ajarkan kepada mereka. Kakak kita, paman kita, bibi kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ajarkan kepada mereka. Walaupun kita belum melaksanakan haji, tapi sudah mempelajarinya. Nah, sudah mempelajarinya tentang permasalahan al-hajj. Sudah ada gambaran lah. Nah, apalagi sekarang dimudahkan. Ustaz, lempar jumroh itu seperti apa sih bentuknya, segala macam. Sekarang sudah bisa dilihat seperti apa bentuknya. Kalau dulu kan belum tahu seperti apa, misalkan. Nah, maqam Ibrahim itu seperti apa. Ataupun Mina seperti apa. Sekarang sudah ada gambarnya, fotonya tentang seperti ininya, tahu. Tahu ini jumroh seperti ini. Nah, Toyib. Kitabul Hajj, Hajj bagaimana telah kita lewati, bisa ada dua lughah, lughatan, masyhuratan, yaitu dengan Al-Hajj atau Hijj. Apa dalilnya bisa disebutkan Al-Hajj dan Fathah? Ha? Apa dalilnya dari Al-Quran? Wa'atimul hajja wal'umrata lillah. Boleh juga dengan kasrah ha. Apa dalilnya? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Naam. Baik. Dan hukum haji hukumnya adalah rukun. Benarkah ini Islam? Rukun Islam. Nah, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fahuwa kafir. Nah, mengingkarinya, dia telah mengingkari dari pondasi-pondasi Islam. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala ala khamsi. Min hadisiman hada. Hadis apa? Bunyal Islamu ala khamsi. Hadis Ibn Umar. Nah, man akhrajahu muttafaqun alaih. Bunyal Islamu ala khamsi, syahadati ala ilaha illallah wa iqamis salah wa ta'iz zakah wa shaumi ramadhan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, merupakan rukun, rukun Islam. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang syurutul hajj, syarat-syarat haji. Imam Syaukani di sini menyebutkan yajibu ala kulli mukallaf. Wajib ala kulli mukallaf. Mukallaf akil balig. Baik. Syarat-syarat kewajiban haji yang diantaranya dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yang pertama adalah Islam. Nah, yang pertama adalah Al-Islam. Kemudian yang kedua, Al-Aql. Al-Aql. Sedangkan Majnun, la yajib alaihi. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala rahimahullahu ta'ala alaih mengatakan ijma' para ulama bahwa Majnun la yajib alaihi al-hajj. Majnun tidak wajib kepadanya untuk melaksanakan haji. Nah. Dan juga hadis Nabi SAW, rufi al-qalam ani thalathah. Di antaranya adalah wal majnun hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia berakal. Kemudian termasuk dari syarat haji yaitu al-bulug. Dan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa as-sabi la yajib. Nah. Dalil yang mengatakan bahwa as-sabi la yajib. Rubai al-qalamani thalathah yang diatakan as-sabi hatta yablug. Sabi anak kecil sampai dia baligh. Nah. Dan apabila dia telah melaksanakan haji sebelum balig, mendapatkan pahala haji. Nah, sedangkan hajjatul Islam harus ulangi lagi nanti ketika dia dalam keadaan sudah balig. Dalam keadaan sudah balig. Oleh sebagaimana Nabi SAW mengatakan, yakni seseorang, ya Rasulullah ali hadal hajj, na'am walakil ajr. Nah, pahalanya dapat, sedangkan hajatul Islam harus diulangi nanti ketika sudah balik. Kemudian yang diantaranya syarat dari al-haji yaitu istita'ah. Wad-dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma para ulama bahwa istita'ah termasuk dari min syurutil hajj. Min syuruti al-hajj. Mampu dia. Juga Nabi SAW mengatakan bunyal Islam ala khamsin, yang diantaranya yaitu wa hajjul baiti man istata'a laisa bila. Dengan istita'ahnya. Karena haji itu membutuhkan biaya. Biaya yang lumayan. Nah, yang lumayan. Biaya perjalanan dari sini, sana. Nah, membutuhkan perjalanan. Bahkan Nabi SAW ketika turun ayat ini seseorang kelompok dari Yaman pergi untuk melaksanakan haji tidak membawa perbekalan. Nabi mengatakan kemudian Nabi menyarankan mereka untuk berbekal. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Sehingga bekal itu adalah penting. Nah, penting perjalanan. Bukan sudahlah Allah. Nyampe di sana wallahu alam sudah. Maka apa? Ya. jalan kaki atau lain sebagainya, nggak punya uang, nggak punya biaya, sehingga menyusahkan orang lain nanti di sana. Mau makan nggak ada uang, lain mau ini nggak punya, mau kendaraan nggak ada, dan sebagainya. Maka ini tidak ada istita'ah, sehingga yang wajib adalah istita'ah, mampu dia. Kemudian yang termasuk dari syarat al-hajj untuk wanita adanya mahram. Untuk wanita adanya mahram. Kenapa? Karena haji adalah safar. Safar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib baginya untuk ada mahramnya. Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wala tusafir mar'ah ila ma'adi mahram." Dan janganlah perempuan itu safar kecuali bersama dengan mahramnya. Bahkan seseorang ketika Nabi mengatakan wala tusafil mar'a ila ma'adi mahram, seseorang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar akan melaksanakan haji, sedangkan aku berada dalam peperangan, fi ghazwah, kada wa kada. Rasulullah mengatakan, intaliq fahujja ma'amra'atik, pergilah engkau haji bersama istrimu. Ini jawaban Nabi SAW. Ini jangan kita membiarkan keluarga kita yang perempuan haji tidak ada mahramnya. Apalagi dari sini menuju ke Mekah. Safar dekat saja haram, tidak boleh. Sini ke Jakarta perempuan tidak ada mahram menyemai jus. Apalagi ke Saudi, Mekah. Dalam waktu yang cukup lama. Tidak sehari, tidak dua hari. Lumayan, cukup lama. Kadang satu bulan di sana. Sehingga mereka yang namanya perempuan butuh mahram yang membantunya. Dan mahramnya di sini sudah balik. Jangan anak kecil yang umur 4 tahun misalkan. Dijadikan mahram itu adalah untuk menjaga. Perlu sesuatu. Namanya wanita adalah lemah. Gimana kalau di sana pingsan? Berdesak-desakan. Di sana memerlukan bantuan. Tidak ada mahramnya. Kasihan. Bahkan ditakutkan terjadinya fitnah. Kalau perempuan tidak ada mahramnya. Safar tidak ada mahramnya. Walaupun perempuan mengatakan, tapi kan kita haji sama tetangga-tetangga. Nanti tetangga akan membantu di sana. Harus ada mahramnya. Karena Nabi mengatakan, wala tusafir mar'a ila ma'a di mahram. Harus ada mahramnya. Safar kemanapun. Lebih-lebih dalam rangka ibadah. Sehingga jangan dicampuri ibadah haji dengan kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Yaitu safarnya seorang perempuan tambah dengan mahramnya. Walaupun sekeluarga, kalau tidak ada mahramnya laki-laki ya tidak boleh. Contohnya, bibinya, ibunya, misalkan, kerabat-kerabatnya, semuanya perempuan. Ini. Tetap. Tidak ada mahramnya, tidak boleh. Harus ada mahramnya. Sehingga hal ini perlu diperhatikan. Dan ini para ulama mengatakan bahwa perempuan apabila dia sudah mempunyai harta, nah, tidak ada mahramnya maka tidak ada kewajiban baginya. Harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya sebagaimana Nabi SAW mengatakan wala tusafil mar'a ila ma'adi mahram, kecuali harus dengan mahramnya. Ya. yajibu ala kulli mukallafin mustati'in fauran. Wajib ala kulli mukallaf mustati' fauran. Fauran yaitu dengan bersegera. Nah. Bersegera walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Nah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man arada al-hajj falyata'ajjal. Bersegeralah. Bersegeralah untuk haji. Jangan nanti dan nanti dan nanti. Ketika ada kesempatan, langsung berangkat. Karena bisa saja kalau nanti sakit, atau ada keperluan, sibuk, lain sebagainya, langsung berangkat. Langsung berangkat untuk melaksanakan al-hajj. Kenapa? Karena ini merupakan rukun Islam. Merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan bagi yang mampu. Yang harus ditunaikan bagi yang mampu.